At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ayo, siapa nih yang sudah nunggu kisah ulama selanjutnya? Kalau begitu, langsung aja yuk kita simak ceritanya. Kisah ke-6, Abu A'la Al-Hamdani Rahimahullah. Adik-adik, sekarang kalian belajar di mana? Masih di rumah? Atau sudah di pondok? Sudah masuk pondok ya? Alhamdulillah, semoga betah ya. Kalau kalian di pondok, diantar sama siapa? Abi dan Umi ya? Kalau ke pondok naik apa? Naik bis, kereta, pesawat, mobil. Masya Allah, seru bukan? Kalian bisa jalan-jalan sambil melihat pemandangan. Alhamdulillah, kalian bisa pergi ke pondok dengan nyaman. Meskipun pondoknya sangat jauh dari rumah. Akan tetapi, kalian bisa sampai dengan nyaman dan cepat. Nah, kali ini tentang kisah seorang santri yang sangat tangguh, sangat rajin dan penuh semangat. Beliau bernama Al-Hasan bin Ahmad Rahimahullah. Beliau lahir di tengah keluarga saudagar. Beliau pun mendapatkan warisan yang sangat banyak. Namun, kecintaan beliau terhadap ilmu lebih besar daripada kecintaan beliau terhadap hartanya. Beliau tidak segan-segan untuk menjual semua warisannya yang beliau miliki untuk biaya belajar sampai habis. Masya Allah. Beliau ini juga dikenal dengan sifat dan perangai yang sangat terpuji. Apabila beliau punya harta, beliau sangat dermawan. Jika bertemu dengan orang asing, beliau sangat memuliakannya. Jika ada teman-teman beliau yang membutuhkan, beliau tidak segan-segan untuk membantunya. Kalian juga harus semangat ya dalam segala kebaikan. Barakallahu fikum. Ketika beliau keluar menuju tempat belajar, beliau jalan kaki. Tapi Rik, apakah tempatnya sangat jauh? Iya, tempatnya sangat jauh. Bahkan jika sekarang kita tempuh dengan mobil, bisa memakan waktu sampai berhari-hari loh. Kalian tahu gak? Ketika beliau berjalan kaki, apa yang beliau bawa? Bekal makanan. Tidak adik-adik. Beliau jalan kaki selama berhari-hari sambil membawa kitab dan catatan. Benar-benar santri sejati ya. Semoga kita semua bisa mencontoh beliau. Bukan mencontoh jalan kakinya, tetapi mencontoh semangatnya. Barakallahu fikum. Di tengah lelahnya perjalanan menuju majelis ilmu, apabila di tengah jalan beliau capek, beliau mampir ke masjid terdekat, kemudian istirahat di sana. Beliau tidak tidur di rumah atau kamar yang enak, melainkan beliau tidur di emper masjid yang beralasan tanah, tidak memakai bantal atau kasur yang berlapis. Kalau kalian tidur pakai apa? Bantal dan guling ya? Iya kan? Pasti enak ya tidurnya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalian harus lebih semangat ya belajarnya. Lihat beliau. Meskipun tidur di emperan masjid, tidak pakai bantal atau guling atau kasur, tetapi semangat belajar beliau seperti gunung yang kokoh. Masya Allah. Nah, kalau Abu A'la Hamdani merasa lapar, beliau makan roti yang agak gosong. Karena hanya itu yang beliau bisa makan. Adik-adik, alhamdulillah, kita masih bisa makan yang enak. Meskipun makan di pondok, tetapi menu istimewa bukan? Jauh lebih enak dari apa yang beliau makan. Subhanallah, makanan tidak membuat Abu A'la Hamdani putus asa atau malas dalam belajar. Bahkan hal itu membuat beliau semakin semangat dan gigih dalam belajar. Di antara ketekunan beliau, beliau suka sekali menulis. Catatan beliau banyak dan selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Sampai pada suatu hari, beliau berada di salah satu masjid. Malam pun tiba, keadaan menjadi gelap. Kalaupun ada cahaya, cahayanya redup. Waktu itu kan tidak ada lampu, hanya ada lentera atau lilin saja. Kalian pernah enggak ketika mau menulis di malam hari, tiba-tiba mati lampu atau lampunya kurang terang? Kira-kira apa ya yang kalian lakukan? Pasti kebanyakan dari kalian tidak jadi menulis deh, iya kan? Nah, ternyata beliau tetap menulis bagaimanapun caranya. Ya, Abu A'la Al-Hamdani menulis sambil berdiri mendekati cahayanya. Walaupun cahayanya tidak terang, beliau tetap rajin untuk menulis. Alhamdulillah adik-adik, di zaman kita sekarang sudah ada lampu. Terang sekali bukan? Berarti kita harus lebih semangat ya belajarnya. Barakallahu fikum. Karena ketekunan beliau dan semangat yang tinggi dalam belajar, beliau menjadi seorang alim ulama yang sangat dihormati dan sangat dicintai. Karena di samping rajin dan tekun belajar, Abu A'la Al-Hamdani rahimahullah juga memiliki anak yang baik. Oh iya adik-adik, kalian jangan lupa ya, setelah belajar jangan lupa untuk diamalkan. Amalkan ilmu kita dengan anak yang baik. Kalian mau kan dicintai banyak orang? Kalau begitu, contohlah Imam Abu A'la Al-Hamdani Ar-Ruwaisi rahimahullah. Barakallahu fikum. Saking cintanya orang-orang kepada beliau, jika beliau berjalan, semua orang yang melihat beliau pasti akan menyambut dengan hormat. Dan juga semua orang mendoakan kebaikan untuk beliau. Bahkan anak-anak dan orang-orang Yahudi pun mendoakan kebaikan untuk beliau. Masya Allah adik-adik. Nah, itulah adik-adik hasil dari belajar yang rajin, disertai dengan akhlak yang baik dan sifat yang mulia. Semoga kita semua bisa mencontoh beliau ya. Barakallahu fikum. Nah adik-adik, sekian dulu ya cerita dari kakak. Tapi jangan khawatir, masih ada kisah ulama hebat lainnya loh. Tunggu dan sabar ya. Insya Allah, sampai jumpa lagi di serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.